بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله. Pada majelis yang pertama telah kita uraikan tentang makna kalimat as-sunnah. Dan juga telah dijelaskan tentang manzilatus sunnah wa makanatuha fil Islam. Kedudukan keutamaan as-sunnah dalam Islam. Dan tadi telah masuk pada pembahasan sejarah pihak-pihak yang memusuhi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dari kalangan kufar, juga disebutkan dari kalangan kaum muslimin. Dari kalangan kaum muslimin, dari mulai sekte-sekte, kelompok-kelompok yang telah lalu, yang sebagiannya masih terus ada sampai hari ini. Dan terakhir yang kita singgung adalah beberapa sekte di zaman kita sekarang ini yang begitu ketol dalam memusuhi sunnah Rasulullah SAW. Terakhir kita bicara tentang masalah Ikhwanul Muslimin. Sebelum kita menjelaskan tentang Ikhwanul Muslimin, perlu sedikit ditambahkan tentang bentuk-bentuk permusuhan terhadap sunnah. Bentuknya barakallahu fikum cukup banyak, cukup beragam. Bisa dalam bentuk terang-terangan menyatakan permusuhannya terhadap Islam sunnah. Menyatakan kebenciannya terhadap Islam sunnah. Namun bisa juga dalam bentuk istihza sunnah, mengolok-olok, melecehkan, merendahkan, menghinakan sunnah. Bisa pula dalam bentuk raddus sunnah wa ingkaruha, menolak, mengingkari sunnah Rasulullah SAW, baik secara keseluruhan atau sebagiannya. Termasuk daripada sikap memusuhi sunnah ialah membenci, memusuhi orang-orang yang mempelajari sunnah, yang mengamalkannya, mendakwahkannya. Bukan karena pribadinya, namun dikarenakan sunnah yang dia pelajari, sunnah yang dia amalkan, sunnah yang dia pegangi, sunnah yang dia dakwahkan. Ini semuanya adalah bentuk-bentuk memusuhi sunnah. Di antara bentuknya lagi ialah upaya untuk takhzil atau tamyi, menggembosi prinsip-prinsip sunnah, melembekkan prinsip-prinsip sunnah. Barakallahu fikum. Semuanya dimasukkan dalam kategori tindakan memusuhi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayib, adapun terkait dengan Ikhwanul Muslimin, seperti yang diutarakan tadi bahwasanya mereka ini adalah sebuah sekte, sebuah firqah yang di zaman sekarang ini cukup getol dalam memusuhi sunnah. Ada yang dalam bentuk menolak sunnah dari sebagian tokoh-tokoh mereka, semacam Muhammad Abduhu, semacam Muhammad Rashid Ridha, dan yang lain-lainnya dari tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang terkena pemahaman Mu'tazilah. Namun yang cukup banyak dari mereka ialah dalam bentuk takhzil, melemahkan, menggembosi prinsip-prinsip sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Di antara tokoh mereka barakallahu fikum yang getol di dalam memunculkan takhzil anis sunnah ialah pendiri Ikhwanul Muslimin yang bernama Hasan al-Banna. Hasan al-Banna meletakkan sebuah kaidah disebut dengan kaidah at-ta'awun wal ma'dzirah. Dia mengatakan nata'awanu fi ma ittafaqna 'alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fi ma ikhtalafna fihi. Kita saling bertawun, saling bantu-membantu pada apa yang tersepakati. Dan masing-masing kita memberikan uzur pada apa yang kita berbeda. Lafadznya secara globalnya nampaknya indah. Namun ketika ditelusuri, apa yang mereka inginkan ternyata berbeda dengan lafadznya. Ini dijelaskan oleh para ulama kibar pada masanya, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Al-Albani, Syekh Shalih Fauzan, dan yang lain-lainnya mengomentari kaidahnya Ikhwanul Muslimin ini. Pada penggalan yang pertama, ucapan mereka nata'awanu fima ittafaqna 'alaih. Kita saling bantu membantu pada apa yang kita sepakati. Kalimatnya bagus. Namun perlu ditekankan tentang masalah fima ittafaqna 'alaih. Apa yang kita sepakati? Kita punya kesepakatan apa? Dirinci. Kalau kesepakatan yang dimaksud adalah kesepakatan tentang Islam, tentang sunnah, tentang perkara kebenaran, perkara kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal, naam, itu perkara yang baik. Kita saling bantu-membantu, saling bertawun padanya. Masuk dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Namun barakallahu fikum, bukan ini yang mereka maksud. Bukan bertawun untuk mendakwakan tauhid, bukan bertawun untuk mendakwakan sunnah, bukan bertawun untuk membela kebenaran, bukan ini yang mereka maukan. Ternyata yang mereka maukan lain. Kesepakatan-kesepakatan yang menyimpang. Mereka punya kesepakatan mendekatkan, menyatukan sunnah dengan syiah, misalkan. Itu yang mereka maukan. Itu yang mereka maukan. Kesepakatan bahwasanya semua umat Islam tanpa terkecuali saudara kita. Betul. Tetapi mereka tidak mau melihat adanya kekurangan-kekurangan, penyimpangan-penyimpangan yang ada pada sebagian sekte. Sebagian ucapannya mereka mengatakan orang-orang Syiah, walaupun dia Syiah, saudaranya kita juga. Yang diambil Muslimnya, ditinggalkan penyimpangannya. Wallahul musta'an. Dibiarkan penyimpangannya. Orang-orang teroris, orang-orang khawarij, ya khawarijnya kita juga. Orang-orang sufiyah, ya sufinya kita juga. Orang-orang wahabi, kata dia, walaupun ada yang keras pada perbuatannya, dikasih embel-embel di situ, ya wahabiyah kita juga. Ini yang mereka maukan dengan kesepakatan. Menyatukan semua sekte-sekte yang menyimpang dalam sebuah wadah. Ini yang gak mungkin. Kalau ini yang dimaksud, maka tidak mungkin kita bertawun, bantu-membantu dalam kesepakatan yang menyimpang seperti ini. Tidak mungkin sunnah digabungkan dengan syiah. Sunnah itu hak, syiah itu perkara batil. Tidak mungkin menyatukan semua kelompok-kelompok yang ada dengan tanpa mengingkari penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka. Ini mereka maukan. Sehingga tidak benar ucapan tadi saling bertawun, bantu-membantu pada apa yang disepakati. Pada kalimat yang kedua, yang menyatakan wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fi ma ikhtalafna fihi, masing-masing kita memberikan uzur kepada yang lain pada yang diikhtilafkan, pada perkara yang berbeda. Ini pun juga masih mujmal. Ikhtilaf dalam perkara apa? Dirinci. Kalau itu ikhtilafnya dalam perkara fikih, hukum-hukum syariat, masing-masing membawakan dalil, membawakan hujjah, ayat, hadis, keterangan para fuqaha, iya, toleransi kita. Kita kaji secara ilmiah mana yang rajih, mana yang kuat. Kita amalkan yang rajih dan tasamuh, toleransi dengan pendapat yang kedua. Naam, itu benar, tidak salah. Tapi ingat, bukan ini yang mereka mau. Kalau yang dimaukan oleh mereka ialah masing-masing kita memberikan uzur pada perkara yang berbeda, yakni ikhtilaf dalam perkara akidah, perbedaan dalam perkara akidah, perkara prinsip keimanan, perkara manhaj. Enggak benar. Enggak benar. Ya, walaupun dia Syiah, kasih uzurlah. Bagaimanapun juga dia punya kebenaran. Ya, orang-orang Khawarij teroris, ya didukunglah. Bagaimanapun juga mereka berjuang. Ya, orang-orang yang demikian, ya terimalah, dikasih uzur, saling menghargai perbedaan. Itu yang mereka lakukan. Dan ini perkara yang menyimpang, menyelisihi prinsip dan konsep nahi mungkar yang ditegakkan dalam Islam. Tidak mungkin memberikan uzur dalam perkara akidah. Dalam perkara akidah, prinsip keimanan hanya satu, hanya al-haq saja. Tidak boleh ada penyimpangan-penyimpangan dalam perkara akidah, tidak boleh ada perbedaan dalam perkara akidah, satu keimanan, satu manhaj. Barakallahu fikum. Dari kaidah inilah akhirnya mereka ini, barakallahu fikum, merangkul semua pihak. Mereka bisa merangkul orang-orang Nasrani, merangkul orang-orang Yahudi, merangkul non-Muslim, merangkul semua kelompok-kelompok yang menyimpang. Syiah dirangkul, Sufiyah dirangkul, semuanya dirangkul, kecuali Ahlus Sunnah. Sangat benci yang luar biasa. Dari sini pula, barakallahu fikum, mereka mulai melakukan tindakan pengembosan. Mereka mengembosi prinsip-prinsip manhaj. Mereka mengembosi prinsip-prinsip nahi mungkar. Mereka mengembosi prinsip-prinsip tahdzir, memberikan peringatan kepada kaum muslimin dari bahaya kejelekan dan orang-orang yang jahat. Mereka mulai mengkebiri prinsip hajar, memboikot orang-orang yang menyimpang. Mereka berupaya untuk meruntuhkan prinsip al-wala' wal-bara'. Dari sini asal-muasalnya. Ketika al-sunnah wal-jama'ah, al-sunnah wal-jama'ah salafiyin menampilkan prinsip-prinsip tadi, mereka terang-terangan memusuhi Ahlus Sunnah, memusuhi prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, memusuhi manhaj Ahlus Sunnah, memusuhi apa yang mereka dakwahkan dari Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadar ataukah tidak, ridha ataukah tidak, tahu ataukah tidak, mereka dengan sikap yang semacam itu justru masuk dalam tindakan memusuhi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk takhdzil, melemahkan, mengebosi, bahkan dalam bentuk langsung memusuhi, menyerang dengan ucapan-ucapan kepada orang-orang yang mendakwakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan menolak sebagian prinsip-prinsip sunnah, menolak prinsip al-wala wal-bara, menolak prinsip nahi mungkar, menolak prinsip tahdzir, menolak prinsip hajar mubtadi, menolak prinsip arad wal muhalif. Semua yang berkaitan dengan masalah al-wala wal bara mereka tolak semua tadi, dikarenakan berseberangan dengan kaidah mereka. Ini ikhwanul muslimin barakallahu fikum. Pada mereka terkumpul sekian banyak tindakan-tindakan yang memusuhi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu nampak dari tokoh-tokoh mereka yang sebagiannya disebutkan nama-namanya barusan. Ada yang terkena paham Mu'tazilah, ada yang terkena paham takhdzil, paham tamyi yang mereka munculkan. Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh masyayikh kita yang paling rinci, yang paling detail membongkar ini semuanya, Asy-Syaikh Al-Allamah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa ra'ah. Beliau menjelaskan dalam banyak risalahnya terkait dengan sejarah era masa kini. Sumber pusat penggembosan-penggembosan terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumber penggembosan terhadap dakwah sunnah. Sumber penggembosan terhadap ahlu sunnah itu dari kalangan ikhwanul muslimin. Sumber manhaj takhdzil, sumber manhaj tamyi, melembekkan prinsip, itu semua dari kalangan ikhwanul muslimin. Rata-rata yang muncul belakangan ini dengan nama yang beragam, ada nama ini, ada nama itu semuanya mengkerucutnya kembalinya kepada ikhwanul muslimin dan kembali pada kaidah yang saya bacakan tadi dari kaidahnya pendiri ikhwanul muslimin, kaidahnya Hasan al-Banna. Nata'awun fi matafakna alaih wa ya'duru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Barakallah. Dari mereka semua larinya ke sana. Munculnya fitnah sururiyah, larinya ke sana. Munculnya fitnah halabiyah, larinya ke sana. Semua yang muncul ini belakangan ikhwan, larinya ke arah sana. Ujungnya menuju kepada pemahaman dan manhajnya ikhwanul muslimin. Tariqah dakwahnya, tariqah ikhwaninya, manhaj dakwahnya, manhajul ikhwani. Sehingga terjatuh dalam tindakan memusuhi sunnah tanpa mereka sadari dalam bentuk takhzil wa tamyi'. Fallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dan fitnah mereka lebih dahsyat dikarenakan mereka menggunakan atribut-atribut sunnah namun tanpa mereka sadari, bahkan mungkin sadar, justru mereka jatuh dalam tindakan memusuhi, mengembosi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini terkait dengan ikhwan muslimin. Kesimpulannya barakallahu fikum, seperti yang diutarakan di awal, di zaman sekarang ini tindakan memusuhi sunnah dengan bentuk-bentuknya tadi, semua bentuk atau sebagian bentuk, terjadi pada kebanyakan kaum muslimin. Tidak ada seorang pun yang menyimpang dari kalangan kaum muslimin, melainkan terpatri dalam jiwanya kebencian kepada sunnah dan ahlu sunnah, permusuhan kepada sunnah dan ahlu sunnah di zaman sekarang ini. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sehingga kaum muslimin di zaman sekarang ini menghadapi suasana dan situasi yang betul-betul sangat asing, mengalami ghurbatul islami was sunnah, mengalami masa-masa keterasingan Islam, bahkan keterasingan sunnah, asingnya di tengah-tengah non-muslim, bahkan asingnya di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan asingnya di tengah-tengah orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah jamaah, mengaku sebagai ahlu sunnah. Allahul musta'an. Maka ya ikhwan fillah jazakumullah, ketika menghadapi kondisi yang seperti ini, sunnah dibenci, sunnah dimusuhi, banyak orang-orang yang mencemooh sunnah, yang melecehkan sunnah, yang merendahkan sunnah, yang menghinakan sunnah, yang menggembosi prinsip-prinsip sunnah, yang memusuhi ahlus sunnah, maka harus ada sikap-sikap jelas yang wajib kita ambil barakallahu fikum menghadapi fenomena yang semacam ini. Dan itu menjadi pembahasan kita yang keempat, yang terakhir. Ketika sunnah dibenci, sikap apa yang harus kita ambil menghadapi fenomena yang semacam ini barakallahu fikum? Penjabarannya adalah ada beberapa sikap penting, dan ini tergolong atau masuk dalam kategori kaidah atau konsep atau prinsip barakallahu fikum dalam bermuamalah dengan sunnah. Yang pertama ialah tetap tamassuk bis sunnah wal istiqamatu alaiha wal amalu biha. Tetap, jangan mundur, jangan goyah, tetap berpegang teguh dengan sunnah Rasul yang mulia ini. Tetap istiqamah di atas sunnah, tegar, kokoh, sabar di atas sunnah. Tetap mempelajari sunnah, tetap mengamalkan sunnah, mengamalkan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetap. Jangan sedikit pun berubah sikap, walaupun yang memusuhi semakin banyak, walaupun yang membenci semakin banyak, walaupun yang merendahkan, yang menghinakan, yang mencela, yang mencemooh semakin banyak. Jangan goyah. Justru perintah tamassuk bisunnah, perintah berpegang teguh dengan sunnah itu disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihasung oleh beliau justru ketika menghadapi masa-masa semacam ini. Masa-masa semacam ini. Seperti dalam hadis yang masyhur, hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izhah, pengarahan yang begitu dalam, yang begitu mengena, membuat para sahabat bergetar hatinya, berlinang air matanya. Mereka memberikan, meminta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta wasiat. Maka beliau memberikan wasiatnya kepada para sahabat, dan itu merupakan wasiat untuk semua kaum muslimin. Beliau mengatakan, usikum bitaqwallahi azza wa jal was-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Aku berikan wasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jal, mendengar, taat dan patuh kepada penguasa kalian walaupun dipimpin seorang budak dari Habasyah. Belum mengatakan setelah itu. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, maka dia akan menyaksikan perpecahan, perselisihan yang sangat banyak. Beliau menggambarkan kondisi yang tidak kondusif. Kondisi yang mana banyak perselisihan di kalangan kaum muslimin, perpecahan-perpecahan di kalangan kaum muslimin, fitnah-fitnah di kalangan kaum muslimin. Kondisi seperti yang digambarkan tadi. Ketika itulah beliau mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa'addu 'alaiha binawajib. Justru beliau memberikan hasungan, anjuran, perintah untuk tamassuk bisunnah di masa-masa itu. Ketika mendapati kondisi yang demikian, wajib atas kalian menetapi sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang terdahulu sepeninggalku. Tamassaku biha, pegangi sunnahku tadi dengan kuat, gigitlah ia dengan geraham-geraham kalian. Justru pada masa seperti ini, sehingga ketika kita mendapati sebuah zaman, sebuah masa, sunnah diasingkan, sunnah diintimidasi, sunnah dimusuhi, sunnah dikucilkan, sunnah dihinakan, jangan kecil hati. Justru semakin kuat berpegang teguh dengannya, semakin semangat mempelajarinya, semakin semangat mengamalkannya, semakin semangat mendakwahkannya, semangat istiqomah di atasnya, tegar kokoh, sabar di atasnya. Barakallahu. Justru di masa itulah Rasul menghasung, fa'alaikum bisunnati. Barakallahu. Sisi yang lain, barakallahu, berpegang teguh dengan sunnah, mengamalkan sunnah di masa-masa yang seperti itu, di saat sunnah dimusuhi dan dibenci, justru pahalanya lebih berlipat ganda. Pahalanya itu lebih berlipat ganda lagi. Disebutkan dalam sebuah hadis, datang dari sejumlah sahabah, dan dia hasan li ghairihi, dihasankan oleh Syekhul Albani rahimahullahu taala, datang dari sahabat Utsbah bin Ghazwan, juga datang dari sahabat Abu Tha'lab Al-Khushani, juga datang dari sahabat Anas bin Malik, dan sejumlah sahabat yang lainnya, sehingga dikatakan hasan li ghairihi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min waraikum ayyamus sabr, Sesungguhnya di belakang kalian nanti ada hari-hari kesabaran. Ayam sabar. Hari-hari kesabaran. Yakni hari-hari di mana kaum muslimin dituntut untuk lebih tabah, lebih tegar, lebih kokoh, lebih sabar di dalam memegangi sunnah ini. Artinya masa yang penuh dengan fitnah, perpecahan, perselisihan, permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Inna mi waraikum ayyamus sabr. Sesungguhnya di belakang kalian nanti ada hari-hari kesabaran. Lil mutamassiki fihinna yawma idzin bima antum alaih. Ajru khamsina minkum. Bagi seseorang yang berpegang teguh pada hari-hari kesabaran itu, berpegang teguh dengan prinsip kalian wahai para sahabat, berpegang teguh dengan sunnah Rasul dan para sahabatnya, bagi dia dapat pahala 50 orang laki-laki dari kalangan kalian. Dikatakan ya Nabi Allah, awaminhum, 50 orang dari mereka ya Rasulullah. Qala bal minkum. Bukan, tapi dari kalangan kalian. Orang yang tamassuk bisunnah pada hari-hari itu justru mendapatkan pahala besar. Pahalanya seperti pahala 50 orang sahabat. 50 orang sahabat. Ini lafadz hadisnya Utsbah ibn Ghazwan. Lafadz hadisnya Abu Thalib al-Khushani. Kata Rasulullah SAW, فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ 50 رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ. Kata Rasulullah SAW, sungguh di belakang hari nanti ada hari-hari yang mana kesabaran, ketabahan pada hari-hari itu seperti menggenggam bara api. Seperti menggenggam bara api. Ini bara, kamu pegang. Begitu menyakitkan. Begitu pedih, begitu perih. Memerlukan perjuangan, pengorbanan, kejujuran, keikhlasan, dan ketulusan. Diumpamakan seperti memegang bara api. Kata beliau, orang yang mengamalkan sunnah pada hari-hari itu, dia mendapatkan seperti pahala 50 orang yang mengamalkan sebagaimana amal kalian wahai para sahabat. Ditambahkan dalam riwayat yang lain, ajru khamsina minna au minhum ya Nabi Allah, pahala 50 orang dari kami atau dari mereka ya Rasulullah. Qala bal ajru khamsina minkum. Tidak, bahkan dapat pahala 50 orang dari kalangan kalian wahai para sahabat. Kita semuanya tahu ya khonam tinazakumullah, tidak ada seseorang pun yang mampu menandingi amalnya para sahabat. Digambarkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi. Kalian jangan mencela para sahabatku. Walladhi nafsi biyadi. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda hadihim wala nasifah. Sungguh demi Allah, kalau seandainya kalian, salah satu di antara kalian berinfak, bersedekah dengan satu gunung Uhud berupa emas. Sedekah emas sebesar seberat gunung Uhud. Tidak tahu berapa ton itu ya. Tidak bisa menyamai sedekah satu mutnya sahabat atau setengah mutnya sahabat. Satu mut itu sepenuh dua telapak tangan. Setengah mut berarti sepenuh satu telapak tangan. Sahabat sedekahnya segini. Sedekahnya sahabat segini. antum sodakonya emas sebesar gunung Uhud. Masih menang para sahabat. Sodakonya antum tidak ada apa-apanya dari sodakonya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Lah ini di zaman akhir nanti, ketika seseorang itu barakallahu fikum sabar, tabah, tegar, kokoh di atas sunnah, istiqomah di atas sunnah, mengamalkan sunnah pada hari-hari itu, mendapatkan pahala seperti pahala 50 orang sahabat. Nah, cuma satu, 50 orang sahabat. Tidak terbayangkan berapa pahalanya. Sangat besar. Kenapa? Dikarenakan perjuangannya pun juga besar. Pengorbanan juga sangat besar. Siap dikucilkan, siap diintimidasi, siap direndahkan, siap direcehkan, dicemooh, bahkan mungkin serangan fisik dan segala macamnya. Ketika mempelajari sunnah, mengamalkan sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, istiqamah di atas sunnah, sabar di atas sunnah. Barakallahu fikum. Tapi itulah sikap yang harus diambil. Justru ketika sunnah dimusuhi, sikapnya kaum muslimin harus semakin kuat, harus semakin kencang, berpegang teguh dengan semakin kuat dengan sunnah Rasul, semakin semangat mempelajarinya, semangat mengamalkannya, semangat mendakwahkannya, dan semangat istiqomah di atasnya, tabah, tegar, kokoh di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sisi yang lain, barakallahu fikum, berpegang teguh dengan sunnah sebagai upaya untuk selamat dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Kondisinya kondisi banyak fitnah, banyak perpecahan, maka cara terbaik untuk selamat dari semua yang ada ialah dengan berpegang teguh dengan sunnah. Diriwayatkan dari Az-Zuhri rahimahullah, kata Az-Zuhri rahimahullah, kana ulama'una yaqulun al-i'tisamu bisunnati najatun. Dulu para ulama-ulama kita menyatakan berpegang teguh dengan sunnah itu merupakan keselamatan. Maknanya katanya para ulama kita, najatun fid dunya minal bid'i wal dhalalat wan najatu fil akhirah min adzabin nar. Keselamatan di dunia ini dari semua bentuk penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan, dan selamat di akhirat nanti dari azab nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. I'tisam bi sunnatina ja. Barakallah. Sehingga banyak hal yang mengharuskan kita tetap untuk tamasuk bi sunnah, tetap untuk mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, mendakwakan sunnah, istiqamah di atas sunnah, tegar, kokoh, sabat, sabar di atas sunnah tadi. Barakallahu fikum. Nama ikhwan, ini sikap yang harus senantiasa kita ambil terkait dengan masalah ini. Barakallahu fikum. Ada beberapa ucapan yang cukup bagus menyemangati kita, menyemangati kita untuk tetap dan senantiasa termasuk bisunnah, ittiba'u sunnah. Ada sebuah ucapan disampaikan oleh Al-Imam Abu Hatim Muhammad Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah, dikenal dengan sebutan Ibnu Hibban rahimahullah. Disebutkan di muqaddimah sahihnya, beliau menjelaskan tentang sisi-sisi keutamaan orang-orang yang tamasuk sunnah, menetapi sunnah. Kita bacakan supaya termotivasi, tersemangati untuk itu, terutama di zaman sekarang ini. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan di sini, qala Ibnu Hibban rahimahullah fi muqaddimati sahihi, wa inna fi luzumi sunnatihi, sungguh pada sikap tindakan menetapi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tamamas salamah, padanya ada keselamatan yang sempurna. Selamat, selamat dunia, selamat agama, selamat akhirat. Wa juma'al karamah, padanya terkumpul sejumlah karomah, keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan. La tudfa'u surujuha, tidak akan padam lentera-lentera sunnah itu. Wa la tudhadhu hujajuha, tidak akan terpatahkan hujjah-hujjah sunnah itu. Man lazimaha usim, siapa saja yang menetapi sunnah, tamassuku sunnah akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Wa man khalafaha nadim, dan siapa saja yang menyelisih sunnah maka dia akan menyesal nanti. Idh hiyal hisnul hasin, sebab sunnah itu merupakan benteng yang sangat kokoh, benteng yang sangat kuat. Wa ruknur rakin, rukun sama dengan benteng yang sangat kuat. Alladzi bana fadluhu, yang telah nyata jelas keutamaan-keutamaannya. Wa matuna habluhu, yang kuat, yang kokoh tali-talinya. Man tamassaka bihi sada, wa man rama khilafahu bada, siapa saja yang tamassuk bisunnah maka dia nanti akan menjadi seorang pemimpin, seorang sayyid. Namun barang siapa yang mencari, yang menghendaki lawan daripada sunnah, maka dia nanti akan binasa. Fal muta'alliquna bihi ahlus sa'adati fil ajr, orang-orang yang bergelantungan dengan sunnah, orang-orang yang bergelantungan dengan sunnah adalah orang-orang yang berbahagia nanti di kemudian hari. Wal maghbutuna bainal anami fil ajil, orang-orang yang bergelantungan dengan sunnah adalah orang-orang yang mana masyarakat merasa iri dengan mereka di masa sekarang ini. Ini keutamaan langsungnya, keutamaan sekarangnya yang spontan. Orang-orang akan iri dengan mereka karena mereka adalah orang yang sangat mulia, orang yang sangat baik, akidahnya bagus, ibadahnya bagus, dakwanya bagus, akhlaknya mulia, adabnya mulia. Orang lain iri dengan mereka ini. Dan termasuk ahlus sa'adah, termasuk orang-orang berbahagia di kemudian hari ini. Semua kalimatnya indah-indah, dikarenakan yang dipegangi perkara yang sangat mulia, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sikap yang pertama. Sehingga jangan berkecil hati. Ketika sunnah dimusuhi, selalu Anda berpegangan dengan sunnah. Selalu Anda semangat mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, semangat istiqomah di atasnya, yang sabar di atasnya. Dikarenakan semua keutamaan ada di sana. Keselamatan ada di sana. Barakallahu fiik. Yang kedua. Sikap kedua yang kita tunjukkan barakallahu fiikum, ketika sunnah dimusuhi. Sikap yang kedua ialah an-nubayyina sunnata wa la nukhasimu 'alaiha. Tugas kita ialah menjelaskan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan tidak diperbolehkan untuk berdebat, memperdebatkan tentang sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sebuah prinsip, sebuah konsepnya salaf. Jangan terpancing emosi, jangan terpancing untuk berdebat, jangan terpancing untuk itu semuanya. Sampaikan sunnah dengan cara yang baik, sampaikan dengan dalil-dalilnya, ayat, hadis, keterangan para ulama dengan cara yang bagus, dengan cara yang santun, selesai. Diterima, alhamdulillah. Ditolak, tidak ada masalah. Tugas kita hanya menyampaikan. Jangan terlibat perdebatan sengit terkait dengan sunnah ini. Ini adalah pernyataan dari Salafun Salih. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al-Hambali dalam bukunya Tabaqatul Hanabilah, dari Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Ahmad, Beliau mengatakan akhbir bis sunnah wa la tukhasim 'alaiha. Sampaikan sunnah. Beritakan tentang sunnah ini. Tapi kamu jangan berdebat. Jangan berseteru karena sunnah. Singkat, padat, masya Allah. Ini ucapan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Haitham ibn Jamil rahimahullah mengatakan, Qultu li Malik ibn Anas. Saya pernah bertanya kepada Imam Malik bin Anas rahimahullah. Ya Aba Abdillah, ar-rajulu yakunu aliman bis sunnah ayu jadilu anha. Wahai Abu Abdillah, wahai Imam Malik, ada seseorang yang mengetahui sunnah, mengilmui sunnah, alim tentang sunnah. Apakah dia berdebat tentangnya? Berjidal tentangnya? Qal, beliau mengatakan, la, jangan. Walakin yukhbiru bis sunnah, fa'in kubilat minhu wa illa sakat. Tetapi dia memberitakan sunnah, menyampaikan sunnah Rasul dengan cara yang baik. Diterima, alhamdulillah. Tidak, diam. Diam. Jangan terlibat percekcokan, jangan terlibat perdebatan, jangan terlibat perseteruan terkait dengan bab yang satu. Sampaikan, selesai. Terima, alhamdulillah, enggak. Barakallahu fikum. Ini juga diantara upaya untuk menghargai sunnah. Menghormati sunnah, memuliakan sunnah, mengagungkan sunnah. Barakallahu fikum. Ingat ya, perdebatan. Adapun diskusi-diskusi, dialog ilmiah terkait dengan masalah sunnah untuk mencari kebenaran, labas. Yang tidak boleh, khusumah. Khusumah, jidal bil batil. Perdebatan dengan cara yang batil, perseteruan, percekcokan, keributan, dan segala macam itu tentang masalah ini. Jangan. Sampaikan sunnah, selesai. Barakallahu fikum. Ini pernyataan-pernyataan dari para ulama'una. Barakallahu fikum. Ini pula yang harus diambil sebagai sikap oleh kita semuanya. Barakallahu fik, terutama ketika sunnah dimusuhi, sunnah itu dibenci. Jangan terpancing. Jangan terpancing. Ketika kita terpancing, seringkalinya tidak bisa menahan emosi. Tidak bisa mengontrol ucapan. Tidak bisa mengontrol perbuatan dan tindakan. Dikhawatirkan kita terpancing emosi, justru sunnah Rasul tercoreng-moreng keindahannya, kemuliaannya gara-gara emosi kita, gara-gara ucapan kita, gara-gara perbuatan kita. Sampaikan enteng, gampang, ringan, tapi berwibawa. Sampaikan sunnah, beritakan sunnah dengan cara yang baik. Terima, alhamdulillah, tidak, diam. Barakallahu fikum. Ini konsep yang disebutkan barakallahu fikum oleh para ulama una qanafitina azzakumullah. Jam 3. Yang ketiga, masya Allah, berarti nggak ngantuk ini. Ini khusus sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang secara hukum fikihnya tidak wajib. Yang ini yang kita bahas sunnah menurut para fuqaha. Amalan-amalan yang sifatnya mustahab, sifatnya nafilah. Sifatnya mustahab, nafilah. Tidak sampai diingatkan wajib. Barakallahu fikum. Konsepnya ialah, barakallahu fikum, disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala dan juga sebagai ulama yang lainnya. Sebuah kalimat yang sangat indah dan perlu untuk dicamkan baik-baik oleh kaum muslimin secara umum, salafin secara khusus. Dan ini merupakan satu bagian daripada hikmah, sikap yang bijak, yang arif. Beliau menyatakan minal mustahab, tarkul mustahab min ajri ta'lif. Paham ya? Termasuk perkara yang dianjurkan meninggalkan sebagian amal-amal yang sunnah yang tidak wajib dalam rangka untuk menyatukan hati kaum muslimin. Beliau mengatakan lagi dengan lafaz yang lebih luas, disebutkan dalam Majmu' Fatawa juz yang ke-22. Kata beliau rahimahullah Syekhul Islam, wa yustahabbu lirajuli ayyaqsida ila ta'lifil qulubi bitarki hadhil mustahabbat li'anna maslahata ta'lifi fid din a'zamu min maslahati fi'li mithli hadha. Dianjurkan, sangat disukai bagi seseorang dia bermaksud, berniat untuk melembutkan, menyatukan hati-hati kaum muslimin dengan cara meninggalkan sebagian amal-amal sunnah ini. Sebab kemaslahatan ta'liful qulub, kemaslahatan menyatukan hati kaum muslimin pada agama ini lebih besar, lebih agung dibandingkan dengan kemaslahatan melakukan perbuatan yang sunnah saja seperti ini. Yang ingin tolong camkan baik-baik, ini adalah ucapan seorang alim yang hakim yang mujarab. Jangan sampai sedikit pun ada di antara kita yang punya pemahaman ada mumayyiz, ada tamyiz ini. Lah. Ingat, babnya adalah pada amalan-amalan yang enggak wajib. Sekali lagi, babnya hanya pada amal-amal yang enggak wajib. Yang kedua, tujuannya itu untuk menyatukan hati kaum muslimin supaya tidak muncul yang namanya mafsadah atau fitnah, kegaduhan, keributan, permusuhan di kalangan kaum muslimin. Ingat, hanya pada amal-amal yang hukumnya sunnah. Contohnya sangat banyak. Di antara yang dicontohkan oleh beliau dan sebelumnya dicontohkan Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala ialah dalam bab-bab masalah sholat. Beliau mengatakan lagi, masih ucapan Syekhul Islam rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa setelah membawakan poin di atas. Walidhalika istahabbal a'immatu Ahmadu wa ghairuhu ayyada'al imamu ma huwa indahu afdal idza kana fihi ta'liful ma'mumin. Oleh karena itulah para imam-imam kita yang terdahulu seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lain-lainnya, mereka menganjurkan, menyukai seorang imam sholat meninggalkan gerakan amalan yang menurut dia lebih afdal apabila dengan dia meninggalkan amal tadi terdapat kemaslahatan melembutkan hatinya para makmum. Barakallahu fikum. Dicontohkan sama beliau, wa kadzalika law kana mimman yara al-mukhafata bil basmalati afdal awil jahra biha wa kana al-ma'mumuna ala khilafi ra'yihi fa fi'lul mafduli 'indahu li maslahatil muwafaqati wat ta'lif allati yarajihatun ala maslahati tilkal fadilah kana jaizan hasana. Contohnya kata beliau, misal imam ini tadi punya pendapat membaca basmalah dalam sholat itu lebih afdal sir, dilirihkan basmalahnya. Atau sebaliknya, dia berpendapat basmalah ketika sholat dibaca keras. Jahr. Ini imamnya punya pendapat. Ternyata makmum-makmumnya menyelisih pendapatnya dia. Imam pendapatnya sir, makmumnya pendapatnya jahr. Imam pendapatnya jahr, makmum pendapatnya sir. Maka ketika dia mengerjakan sebuah pendapat yang tidak rajih menurut dia, dalam rangka untuk kemaslahatan, kesepakatan kaum muslimin, persatuan kaum muslimin, melembutkan hatinya kaum muslimin, yang nyata-nyata lebih rajih, lebih dominan, lebih kuat maslahatnya dibandingkan dia dibandingkan dengan dia mengamalkan pendapatnya pribadi, maka tindakan dia itu tindakan yang sangat bagus yang diperbolehkan. Tergambar ya? Saya misalkan diminta mengimami di masjid ini. Pendapat saya membaca basmalah itu sir lebih afdal. Saya nanya ke ikhwah-ikhwah yang ada ini, kalau jamaah apa pendapatnya? Ustaz, nih, kalau jamaah di sini bacanya harus jahr, Ustaz. Hayar insyaallah. Maka saya selaku imam dianjurkan sangat disukai oleh para ulama kita. Saya ketika itu basmalahnya saya baca dengan jahr. Walaupun pendapat saya apa? Sir. Jahr. Niatan saya, tujuan saya ialah supaya terjadi muwafaqah, semua makmum, semua jamaah sepakat dengan tindakan saya, ada persatuan di antara mereka, hati mereka luluh dengan tindakan seperti ini. Maslahat ta'liful qulub itu lebih afdal, lebih rajih dibandingkan semata-mata saya melaksanakan pendapat pribadi saya. Kala itu yang lebih afdal saya jahr. Ingat, membaca lirih, membaca jahr, basmalah dalam sholat itu hukumnya sunnah saja, tidak wajib. Sudah, saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dikeraskan jahr ini. Masya Allah. Makmumnya kan? Zed. Nah, gitu ya. Nah, ini cocok. Sudah. Padahal saya, pendapatnya apa? Begitu pula sebaliknya. Ini yang penting ini. Sebaliknya juga penting. Jangan cuma sepihak. Pendapat saya, misal ini, baca basmalah dalam surat hukumnya dibaca jahr, keras. Saya yakin ini yang paling rajih. Diminta jadi imam. Ternyata jamaahnya pendapatnya sir semuanya. Semuanya sir atau kebanyakannya sir, lirih bacaannya. Maka saya selaku imam dianjurkan sangat kala itu membaca dengan bacaan sir. Sir, lirih. Walaupun pendapat saya kala itu yang roji adalah jahat. Ya sudah. Biasanya kunjem ditahan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sir ya. Luar biasa. Fungsinya apa? Fungsinya adalah ta'liful qulub, untuk melembutkan hati-hati kaum muslim. Ini ya ikhwan, konsep yang sangat indah, termasuk hikmah dalam bermuamalah, upaya untuk meminimalisir permusuhan-permusuhan barakallahu fikum dari pihak-pihak. Ini yang antum harus camkan baik-baik barakallahu fikum. Ingat, ini hanya berlaku untuk amalan-amalan yang hukumnya sunnah tidak wajib. Tujuannya untuk ta'liful qulub. Barakallahu fikum. Ini yang boleh contohkan ya ikhwan dalam bab ini. Contoh yang lain juga sangat banyak. Dalam masalah berpakaian dan yang lain-lainnya sangat banyak. Antum tinggal di sebuah daerah. Di daerah itu, masyarakat muslimnya tidak familiar dengan jubah panjang. Kalau lihat ada orang pakai jubah panjang, melotot. Siapa ini? Ada kecurigaan, suudon dan segala macam. Apalagi pakai imamah segala. sopo iki. Ya sudah. Dalam kondisi yang semacam ini barakallahu fikum, ketika antum di daerah itu, jangan dulu pakai jubah panjang. Jangan dulu pakai sorban. Masih mungkin bagi antum pakai sarung, pakai baju koko atau gamis yang sepaha, yang enggak begitu panjang. Masih mungkin bagi antum untuk menggunakan kolansua. Kalau yang pakai kolansua putih ini hanya untuk Pak Haji, antum belum haji, ya sudah, diganti kolansua yang lain. Ada yang hijau, ada yang coklat, ada yang biru, ada yang hitam, enggak ada masalah. Pakai itu. Antum di sana. Sehingga yang melihatnya familiar, enggak ada masalah. Ini muhim jiddan dalam rangka untuk meminimalisir permusuhan kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk sikap yang bijak, sikap yang arif, hikmah dalam cara dakwah, sangat disukai oleh para ulama. Bahkan yang menyampaikan ini adalah yang dianggap sebagai tokohnya Wahabi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebelumnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Siapa bilang mereka keras? La, halus, lembut, arif dan bijak. Halus, lebih halus daripada orang yang mengaku sebagai orang yang bijak dari kalangan mereka, barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Ingat, dalam perkara yang sifatnya sunnah tidak wajib. Mudah ini yang tidak wajib. Tapi kalau babnya bab yang wajib-wajib, ya tidak ada urusan ini kewajiban. Antum harus mengerjakannya. Tetapi ketika mengerjakannya itu harus memperhatikan situasinya dan kondisinya. Jangan sampai vulgar banget yang membuat mereka terbelalak atau muncul reaksi yang begitu keras penolakannya, dengan cara yang halus, dengan cara yang tepat. Barakallahu fikum. Babnya sangat banyak contoh-contoh terkait dengan kaidah ini tadi, barakallahu fikum. Minal mustahab tarkul mustahab min ajli ta'lif. Barakallahu fikum. Gitu ya. Termasuk perkara yang disukai meninggalkan sebagian perkara-perkara yang mustahab dalam rangka untuk melembutkan hati kaum muslimin. Tapi ingat, tidak selalu ditinggalkan. Ketika di tempat yang lain yang aman, enggak ada fitnah, enggak ada yang lain-lainnya, antum amalkan sunnah tadi, barakallahu fikum. Dan juga dengan upaya-upaya dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, mulai sedikit demi sedikit mendakwai kaum muslimin, menyampaikan ilmunya kepada kaum muslimin supaya mereka paham ini merupakan bagian sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga diharapkan di hari-hari ke depan mereka familiar dengan amal-amal sunnah tadi, barakallahu fikum. Yang keempat, ini pun juga masih ada kelanjutannya dengan perkara yang disebutkan di atas ya, terkait dengan masalah at-tasamuh fil masail al-khilafiyah, atau bahasa yang lain, at-tasamuh fil masail al-ijtihadiyah. Adanya sikap toleransi, adanya sikap toleransi di dalam masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah. Nah, Mayhan, ini juga perlu dipahami dengan baik oleh kita semuanya, karena banyak terjadi gesekan-gesekan dikarenakan perkara seperti ini. Ini masuk dalam kategori fiqhul khilaf. Bagaimana kita memiliki fiqh, pemahaman yang benar ketika menghadapi ikhtilafnya para ulama atau masalah ijtihadnya di kalangan para ulama. Sebelum dijelaskan bab ini, perlu difahami terlebih dahulu maksud daripada kata-kata masail ijtihadiyah. Masalah-masalah ijtihadiyah. Dari uraian-uraian panjang para ulama'una, bisa kita simpulkan, barakallahu fikum, bahwasanya masail ijtihadiyah itu paling tidak ada dua bentuk. Ada dua bentuk. Yang pertama ialah masail lam yakun fiha dalilun wala ijma', masalah-masalah yang padanya tidak ada satu dalil pun ayat atau hadis, dan juga tidak ada kesepakatan para ulama. La dalil wala ijma. Ya, masalah-masalah yang di situ tidak ada nas dalilnya, baik Al-Qur'an ataupun hadis, juga tidak ada padanya kesepakatan para ulama. Maka dalam masalah tadi barakallahu fikum, para ulama kita mengerahkan kemampuannya untuk berijtihad mengetahui hukum hal tersebut. Ini biasanya barakallahu fikum dalam masalah-masalah nawazil, masalah kontemporer yang baru muncul pada masa-masa sekarang ini barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya. Yang ini ketika para ulama satu kata selesai. Jangan menyelisih kesepakatan para ulama. Tapi ketika para ulama beda ijtihad. Ingat, beda ijtihad. Yang satu mengatakan A, yang ini mengatakan B. Maka antum pegangi yang lebih meyakinkan argumentasinya, amalkan. Lalu toleransi dengan pendapat yang lebih. Toleransi. Itu namanya masail ijtihadiyah. Masalah-masalah ijtihadiyah. Tidak ada nas, hujah, dalil padanya. La kitab wala sunnah. Dan juga tidak ada ijma' ulama padanya. Barakallahu. Sudah khilaf ya sudah. Antum toleransi dalam masalah. Jangan kemudian menjadikan pendapat A untuk grup tertentu. Pendapat yang B kelompok tertentu. Akhirnya, oh ini dari kelompok fulan. Oh ini kelompoknya Alan. Padahal bukan perkara-perkara yang disepakati oleh para ulama. Yang kedua, yang termasuk masail ijtihadiyah ialah al-masail allati tatakafa'u fiha al-adillah wa yakunu al-hukmu raji'an ila al-istinbat min nas syar'i. Yang kedua ialah masalah-masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama, tetapi argumentasi dan dalil masing-masing mereka sama-sama kuat. Sama-sama kuat. Nah, sehingga hukumnya itu kembali kepada istinbat. Bagaimana para ulama mengambil istinbat dari nas-nas yang syar'i. Ini juga masuk dalam kategori masail ijtihadiyah. Khilafnya para ulama. Dari mulai dulu sampai sekarang khilafnya para ulama. Sama-sama membawakan ayat, membawakan hadis, terangan-terangan para ulama yang lainnya. Yang A dipegangi oleh sejumlah ulama, yang B juga demikian. Sama-sama kuat. Sama-sama kuat, barakallahu fikum. Adillahnya. Maka ambil pendapat yang kamu yakini lebih rajih. Baru kemudian Anda toleransi dengan pendapat yang kedua. Barakallahu fikum. Ini sangat penting diperhatikan, barakallahu fikum, dalam bab ini. Ini yang dikatakan oleh para ulama, la inkara fil masail al ijtihadiyah. Tidak boleh ada pengingkaran-pengingkaran dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Sehingga toleransi dalam bab ini. Di sinilah letak ucapannya para ulama, ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilaf umatku itu rahmah. Ya, ini dalam masalah ijtihadiyah semacam ini. Kerjakan toleransi ya, ada masalah. Dan ini dalam beberapa kasus cukup banyak. Barakallahu fikum. Apalagi bukan perkara ikhtilaf. Apalagi dimasukkan dalam kategori ikhtilaf tanawu. Masing-masing amal ada dalil-dalilnya, barakallahu fikum. Sehingga enggak diperbolehkan ada pengingkaran. Atau percekcokan. Atau permusuhan. Atau yang semisal. Harus banyak-banyak toleransi. Dicontohkan seperti yang tanawu. Yang sama-sama ada hujahnya. Terkait dengan masalah doa iftitah. Ini sangat banyak contohnya ya. Banyak sekali lafad-lafad doa iftitah. Semuanya ada hujahnya. Semuanya ada dalilnya. Silakan diamalkan salah satunya atau semuanya. Yang paling sahih adalah doa Allahumma ba'id baini. Dalam Bukhari Muslim. Juga wajah tu wajhiya. Dalam sahih Muslim. Dan yang lainnya. Maka silakan diamalkan salah satunya atau sebagiannya atau semuanya dalam sholatnya kita. Jangan main kapling mengkapling. Allahumma ba'id baini untuk kelompok fulan, wajatu wajia kelompok si alan. Nah, akhirnya ribut. Nah, ini ngomong ba'id baini ini, jangan diikuti. Oh ini wajatu wajia, jangan diikuti. Isyad. Ini enggak dibenarkan para kelompok itu. Nah, contoh yang lain juga cukup banyak terkait dengan masalah khilafiyah yang sama-sama kuat secara argumentasinya. Di antara mereka contohkan ialah terkait dengan masalah sholat dalam bab tasyahud. Barakallahu fikum, terkait dengan masalah tangan, masalah jari, diam ataukah menggerak-gerakkan jarinya. Ini khilaf panjang di kalangan para ulama kita dulu sampai sekarang ini, dan khilafnya itu berpusat pada sebuah hadis. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan syadz, sehingga dimasukkan dalam kategori ini, masa ijtihadiyah. Ambil yang rajih, antum amalkan, dan tasamuh, toleransi dengan pendapat yang kedua. Antum misalkan yakin lebih mantap dengan pendapat yang mengatakan yang rajih, diam. Antum amalkan, diam. Yang lain mengatakan menggerak-gerakkan jari. Ya sudah, biarkan aja. Ya sudah, yang ini diam, yang ini menggerak-gerakkan, biar aja. Toleransi dalam masalah seperti ini. Dipahami insyaAllah ya. Jangan ada pengingkaran, jangan ada keributan, jangan ada fitnah terkait dengan bab-bab yang semacam ini. Barakallahu. Ini harus dipahami baik-baik. Seringkali terjadi kekacauan, kegaduhan, keributan, fitnah dikarenakan tidak memahami bab-bab yang semacam ini. Allahul musta'an. Adapun masalah yang sudah disepakati para ulama, maka tidak boleh ada penyelisihan. Ijma. Atau ada khilaf di kalangan para ulama, tapi khilafnya lemah. Hampir semua ulama mengatakan A, sebagian mengatakan B dan lemah argumentasinya. Maka wajib mengikuti pendapat kebanyakan para ulama yang kuat hujah-hujahnya dan ditinggalkan pendapat yang lemah tadi. Barakallahu fikum. Ini semuanya masuk dalam kategori fiqhul khilaf. Bagaimana punya kita memiliki fiqh, pemahaman yang benar tentang khilafnya para ulama. Ada kalanya tegas, ada kalanya toleransi. Yang tegas ketika ada ijma' ulama, ketika ada hujah begitu kuat, yang lainnya lemah, tegas, harus itu yang dikerjakan. Tapi ketika ada masalah yang enggak ada dalilnya, enggak ada ayat, enggak ada hadis, enggak ada ijma', ulama beda ijtihad, maka toleransi. Ada khilaf yang cukup kuat, yang sangat kuat sisi argumentasinya, sama-sama kuat, maka toleransi. Ini semuanya perlu dipahami baik-baik, barakallahu fikum, supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah konsep-konsep, kaidah-kaidah penting disebutkan oleh para ulama untuk meminimalisir adanya tindakan-tindakan yang mencoreng-moreng sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tindakan yang memusuhi sunnah Rasul tapi dengan cara yang tidak benar. Allahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini 4 poin barakallahu fikum yang mungkin bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Ketika sunnah dibenci, yang paling utama poin yang pertama tadi. Ya, semakin semangat untuk berilmu, beramal, mendakwakan sunnah, istiqomah dengan sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, disertai dengan poin-poin yang lain yang diutarakan di atas. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.